Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus juga bermuajahah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 269 dan masuk ke pembahasan baru namanya rahan, yaitu jual beli rahan. Jual, bukan jual beli, itu rohan tuh namanya gadai. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi hari ini dan juga hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai bab baru yaitu tentang rahan gadai. Faslun. Fasal baru kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuh. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fi ad-duyuni idza istaqarra thubutuha fi dhimmati. Qala Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, kullu ma jaza bai'uhu, setiap atau segala sesuatu jaza bai'uhu, yang boleh diperjualbelikan, jaza rahnuhu, boleh juga untuk digadaikan. Jadi seluruh komoditas barang yang mana dia boleh diperjualbelikan, barang itu juga boleh digadaikan. Tentu dengan catatan tidak emas dan perak begitu ya. Karena emas tidak bisa di dalam pandangan Asy-Syafi'iyah dan juga jumhur ulama, emas tidak bisa digadaikan. Nanti ada pembahasannya. Kullu ma jaza bai'uh, setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, jaza rahnu, boleh digadaikan, fid duyuni, untuk utang, idza istaqarra thubutuha, kalau memang sudah tetap kewajiban hutang tersebut, fid dhimmati, dalam tanggungan kita. Nanti kita jelasin istaqarra dengan lazim. Karena dalam teks ini ada perbedaan antara lazim dengan istaqarra, walaupun umumnya ulama sering menyebut lazim itu artinya mustaqir, mustaqir itu artinya lazim, tapi ada pembedaan. Nah, intinya bahwa segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, boleh digadaikan, fid duyun, sebagai jaminan hutang, idza istaqarra thubutuha, kalau memang hutangnya sudah pasti, artinya sudah tetap hukumnya fi dhimmati, dalam tanggungan. Tadi mau ngomong apa tuh? Jadi Imam Taqiyuddin al-Hisni atau Syekh Abi Syuja seperti membedakan antara hutang dan gadai. Jadi artinya gadai itu bisa menyusul kemudian gitu. Jadi tidak mesti kalau utang langsung pakai gadai, karena gadai itu kan sebagai jaminan. Jadi bisa jadi gadainya itu sebulan setelah hutangnya mustaqir, 2 bulan bahkan, atau dalam waktu yang lumayan lumayan lama. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iwan. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, ar-rahnu fil lughati rahn, fil lughati, secara bahasa, al-thubutu, yaitu tetap, pasti. Wakira dikatakan al-ihtibasu, yaitu memenjara. Al-ihtibas itu dipenjara. Artinya dikekang. Al-ihtibas. Karena barang yang digadaikan itu kan barang yang dikekang, yang dipenjara sebagai jaminan agar nanti hutangnya dilunasi. Jadi ini juga bagian daripada makna ar-rahnu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Wa minhu, dan daripada kalimat ihtibas, daripada makna ar-rahnu ihtibas, yaitu dipenjara, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin, ini maknanya atsubut ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa dengan apa yang dia peroleh, yang apa kerjakan rahinah, dia akan mendapatkan ketetapan itu. Wa fi syar'i, secara syarak, tapi secara bahasa, rahan itu artinya atsubut, tetap. Wal ihtibas, yaitu dipenjara. Wa fi syar'i, dan dalam secara dalam makna syariat, artinya kalimat rahan secara syarak, ja'lul mali wasiqatan bidain. Nah, itu dia, ja'lul mali wasiqatan bidainin, dia menjadikan sebuah harta wasiqatan bidainin sebagai wasiqah. Wasiqah itu sebagai jaminan. Jaminan li bidainin, untuk sebuah utang. Artinya tidak mesti utang tuh langsung gadai. Jadi artinya bisa jadi utangnya dulu, kemudian gadainya tuh mungkin setahun kemudian. Artinya utangnya dalam jangka 5 tahun misalnya, jaraknya 5 tahun. Maka selama 1 tahun pertama belum ada, 2 tahun pertama sampai 3. Jadi tidak mesti langsung kalau ngutang tuh pakai gadai. Jadi gadai ini bisa terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Wal aslu fihi, dan dalil tentang adanya barang gadaian, wal kitab wa sunnah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, farihanun maqbudah, maka kalau kalian berhutang itu farihanun maqbudah, maka pakailah hutang, pakailah gadai maqbudah, tapi gadainya itu harus sesuatu yang sudah diqabd. Itu kemudian jadi syarat. Bahwa gadai itu syaratnya bukan cuman akadnya. Pak Ji, saya kan punya utang 5 juta nih. Nah, nanti biar takut-takut kalau saya nggak mampu nih, saya jadiin jaminan motor saya nih. Gitu. Ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Gitu. Apa namanya? Cuman belum dikasih tuh motornya. Nah, maka belum sah gadainya. Jadi gadainya itu harus maqbudah. Barangnya harus sudah dipegang oleh murtahir. Kalau belum diserah terimakan, baru cuman ngomong doang, itu belum boleh untuk di, belum bisa dikatakan sebagai gadai. Dan si pemilik itu bisa mengoperasikan barang tersebut untuk kegiatan yang dia suka. Karena belum dikabut, belum diserah terimakan. Wa fi sunnati, dan tentang dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu asy-syaikhani, apa yang diriwayatkan oleh dua syekh Al-Bukhari dan juga Muslim, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahana dir'an an inda yahudiyyin 'ala sya'irin li ahli. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggadaikan emas, emas baju perangnya, baju besi. Dir itu kan baju perang, baju besi. Inda Yahudi, kepada seorang Yahudi, ala syairin li ahli, untuk gandum agar bisa dimasak keluarganya. Jadi Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi, non-muslim. Jadi Nabi Muhammad minta bukan minta perlindungan, minta pertolongan finansial kepada orang non-muslim. Dan dia gadaikan. Itu berarti Nabi Muhammad dulu hidupnya gak kaya-kaya aman. Kan gitu. Hidupnya gak kaya-kaya aman. Jadi kalau NTV punya apa namanya, punya utang, dan utangnya NT bikin ada jaminannya, makin gadai. Ha, itu. Itu udah ada tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Jadi udah mirip kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau menggadaikan, itu kan banyak maknanya. Pertama, buat Nabi Muhammad, beliau bukan orang yang kaya. Yang kedua, bolehnya bertransaksi muamalah dengan orang non-muslim, Yahudi sekalipun begitu. Dan itu artinya tidak ada masalah kalau kemudian kita ngutang kepada orang non-muslim, kemudian menggadaikan barang yang kita punya. Dan Nabi Muhammad gadainya itu buat syair, buat gandum, buat makanan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga ta'ala. Summal maqsudu minur rahan. Kemudian maksud daripada adanya gadai itu, bay'ul aynil marhunati inda al-istihqaqi wa istifa'il haqqi minha. Wa maksud, kemudian tujuan adanya gadai itu apa? Jadi orang kalau punya utang kemudian digadaikan, gadai maksudnya buat apa? Bay'u aynil marhunah. Jadi tujuan gadai itu dia jual ainil marhunah, barang yang digadaikan, indal istiqaqi, ketika waktu pembayaran. Wastifa'il haqqi minha, dan penunaian hak daripada barang gadaian tersebut kalau memang dia enggak bisa bayar utang. Maka ketika dia enggak bisa bayar utang, maka barang gadaiannya itu bisa dijual, lalu hasil penjualannya bisa istifa'il haqqi, menutupi tanggungan dia minha daripada barang gadaian tersebut. Falihaza, maka karena itu qala Syekh Abu Syuja mengatakan kullu ma jaza bai'uh jaza rahnu, setiap yang boleh diperjualbelikan boleh juga untuk digadaikan. Wa muqtadahu, dan maksud perkataan Syekh Abu Syuja itu annahu la yajuz rahnu ma la yajuz bai'uh, tidak boleh. Maksud daripada perkataan Syekh Abu Syuja itu tidak boleh la yajuz rahnu ma la yajuz bai'uh, menjual atau menggadaikan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Ahlan Pak Misnan. Waalaikumsalam. Jadi apa yang sudah digadaikan, apa yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan barang gadai. Khomer enggak boleh dijadikan barang gadai. Termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i alatul lahwi, alat-alat musik gitu. Karena dalam pandangan Syafi'i alat musik kan haram. Maka keharaman diperjualbelikan alat musik membuat dia juga haram untuk dijadikan barang-barang gadaian. Wadzalika karahnul mauquf, salah satu contoh yang tidak boleh diperjualbelikan, enggak boleh juga jadi barang gadai, karahnil mauqufi, seperti menggadaikan barang yang diwakafkan. Dia punya tanah kira-kira 4 kali 5 meter. Jadi musola, diwakafin jadi musola. Atau dari majelis ta'lim, kemudian dia minjem ke bank, gadainya apa? Gadainya sertifikat tanah 4 kali 5 meter yang sekarang jadi majelis ta'lim. Padahal udah diwakafin tuh. Nah, itu nggak boleh itu. Dan itu terjadi banyak di mana-mana itu. Makanya sekarang tuh buat saya begitu ya, pencatatan, baik itu secara administrasi yang baku yaitu notaris kemudian dan seterusnya itu PPAT, atau hanya sekedar klausul di atas hitam di atas putih pakai matra, itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menghindari kita atas biasnya tentang status harta. Kan banyak tuh ya, harta yang punya orang dihibahkan kepada orang lain padahal dia enggak punya. Jadi macam-macam. Maka kita perlu tuh tulis-tulisan itu. Dan sekarang ada rekaman, kita tinggal bawa HP, kita tinggal rekam tuh. Ketika terjadi transaksi, baik itu voice-nya doang atau juga rekaman videonya. Untuk apa? Untuk menjaga hak kita masing-masing. Wa karahnil mauqufi, tidak boleh menggadaikan barang wakaf. Wa rahnil ummu waladi, atau juga menggadaikan umul walad. Umul walad itu siapa, Fif? Bapak, emaknya anak-anak. Maksudnya emaknya anak-anak itu budak yang punya anak. Jadi budak perempuan yang kita gauli, kemudian dia melahirkan anak daripada kita. Nah itu namanya umul walad. perempuan umul walad, budak umul walad ini enggak boleh digadaikan karena tidak boleh memisahkan ibu dengan anaknya. Jadi anaknya sama ibunya harus tetap nyatu. Bahkan dia kan juga enggak bisa diperjualbelikan karena udah punya anak. Wa ma asybaha dzalika, atau yang sama seperti itu, yaitu yang diharamkan jual beli, maka juga diharamkan barang gadai. Fala yasihu rahnu, tidak sah menggadaikan barang tersebut. Wa huwa kadzalika, dan memang seperti itu. Kenapa enggak boleh? Li fawatil maqsuudi minhu, karena jadi enggak tercapai tujuannya. Emang tujuan gadai, buat tujuan gadai itu nanti datang waktu pelunasan utang ente enggak bisa bayar, ini barang bisa kita jual, kan begitu. Barang kita jual lah, harganya itu, nilainya itu buat nutupin utang. Kalau barang tersebut tidak bisa diperjualbelikan, ya hilang dong maksud tujuan gadai. Tujuan gadai itu biar bisa dijual. Gitu. Dan sesuatu yang haram diperjualbelikan kan kita nggak boleh ngelanggar syariat. Maka itu tidak sah gadai dengan barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Summa syartul marhun. Nah, ini penting nih. Kemudian syarat barang yang digadaikan. Syaratnya apa? Kaunuhu ainan ala sahih. Dia adalah ainan. Ainan itu barang yang nyata. Maksudnya dia itu barang gitu ya. Komoditi. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Fala yasihu rahnudain. Maka enggak bisa menggadaikan utang. Jadi utang digadain pakai utang lagi. Kan enggak bisa. Gitu. Aneh minjem duit sama Afif, aneh minjem duit dia 5 juta. Umur sebulan, dua bulan, dibilang, Ustaz kapan mau bayar? Aneh bayar kira-kira tanggal sekian, bulan sekian. Katakanlah tanggal 5, bulan 12. Sekarang kan bulan 10 ya. Besok bulan 10 sekarang. Tanggal 5, bulan 12. Bisa gak ada jaminan, Ustaz? Aneh pakai jaminan nih. Jaminannya apa? Jaminannya utang aneh di perusahaan apa. Jadi aneh punya piutang nilainya 7 juta. Ah, itu kepada siapa? Kepada Pak Iwan misalnya. Ah, itu enggak boleh. Jadi gadai, tujuan gadai itu biar bisa dijual gitu. Kalau nanti tidak ada pelunasan utang. Kalau dia sendiri bukan barang yang enggak bisa dijual, jadi susah untuk pelunasannya. Apalagi utang juga kan gitu. Jadi la yasi'i kaunuhu ainan, itu yang pertama. Bahwa syarat barang gadaian itu dia adalah ainan, komoditi, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Fala yasi'u rahnudaini, maka tidak sah menggadaikan utang. Lianna syaratal marhuni ayyakuna mim'a. Lianna syaratal marhuni, berarti syarat yang kedua nih. Karena syarat barang gadaian itu ayyakuna mim'a yukbab, adalah sesuatu yang bisa diserah terimakan. Kalau utang enggak bisa diserah terimakan, tapi kalau barang bisa. Li'anna syaratul marhun, karena syarat barang gadaian, jadi ini jadi nomor dua nih. Syarat barang gadaian yang pertama ainan wa ayyakuna maqbudan. Ah gitu yang kedua. Pertama dia haruslah komoditi, barang yang bisa diperjualbelikan dan dia adalah barang bukan utang. Kemudian yang kedua, syarat barang gadaian itu ayyakuna mimma yuqbal. Dia adalah sesuatu yang memang harus bisa diserah terimakan. Wa dainu la yumkin qabduhu, dan hutang itu tidak mungkin dipegang, tidak mungkin diserah terimakan. Enggak ada kan abstrak itu. Wa idza qubidha, dan kalau kemudian itu dipegang, kharaja an kaunihi dainan. Kalau memang hutang itu bisa diserah terimakan, kharaja an kaunihi dainan, maka dia keluar dari statusnya sebagai utang. Seutang itu statusnya emang enggak bisa diserah terimakan. Kalau dia bisa diserah terimakan namanya bukan utang kan. Wa yashtaratu fil marhuni bihi ay yakuna dainan mustaqirran. Tadi kalau marhun, ini marhun bihi nih. Wa yashtaratu, dan disyaratkan fil marhuni bihi. Marhun bihi itu sesuatu yang dijaminkan. Rohan itu kan barang gadaian. Rohan itu kan gadai. Marhun barang gadaian, marhun bihi barang, sesuatu yang barang gadaian ini menjadi jaminan untuk itu. Jadi marhun bihi itu utangnya gitu. Saya rohin penggadai, saya ngasih utang. Saya ngasih utang, saya minta duit. Lalu karena saya minta duit, saya mau ngasih jaminan. Jaminannya motor. Nah, motor itu namanya marhun, barang gadaian. Afif yang ngasih duit ke saya, yang ngutang itu namanya murtahin. Nah, utang saya namanya marhun bihi. Itu marhun bihi. Wa ayyakuna wa ishtaratu ayya fil marhuni bihi, dan disyaratkan fil marhuni bihi untuk sesuatu yang dijaminkan atau untuk sesuatu yang menjadi tujuan, menjadi apa istilahnya, yang dijamin atas barang gadai tersebut, ayyakuna dainan mustaqiran, dia haruslah dain, hutang mustaqiran, hutang yang tetap, yang kalau bahasa kerennya hutang yang sudah inkrah. Mustaqir, mustaqir itu punya ketetapan, ya punya hukum tetap, buat dia tidak mungkin gugur. Jadi utang dia kepada orang lain itu tidak mungkin gugur, tidak mungkin hangus, karena sudah mustaqir. Nah, mustaqir itu kadang juga disebut dengan istilah lazim dalam bahasa yang lain. Tapi dalam hal ini ternyata mustaqir dengan lazim itu dibedakan. Nanti kita lihat bedanya mustaqir dengan lazim. Jadi pada intinya kalau kita belum punya utang, jangan gade. Nah, ini tiba-tiba datang ke Afif. Ini motor aneh, Afif. Motor buat apa, Nusa? Ya, aneh jaminan aja. Siapa tahu besok aneh mau ngutang. Nah, gak bisa. Jadi kalau mau menggadein barang, harus ada yang dijamin, harus ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang dijaminkan. Ya, syaratnya dia harus utang mustaqir. Tapi sesuatu yang belum mustaqir begitu, kayaknya aneh memang ngutangnya. Kayaknya mah belum mustaqir tuh. Kudu ngutang bener dulu, baru kemudian dari jadi barang gadaian. Jadi kalau utangnya tidak mustaqir, seperti orang yang sudah minta pinjaman tapi dia belum berpisah, seperti dengan orang yang minjam gitu. Ngomong dia nih dari meja makan gini-gini, kayaknya aneh butuh duit sekian sekian sekian sekian gitu. Mau minjem? Ya minjem kalau bisa mah gitu. Kalau bisa berapa ya? 10 juta lah. 10 juta. Ntar deh tanggal dilihat jamnya. Ntar jam 12 kita ketemu lagi ya gitu. Nah, ini nih. Aneh bawa misalnya PS5 aneh misalnya. Ini bawa PS5 jadi jaminan. Ah, itu PS5 jadi gadaian tuh enggak sah. Kenapa? Karena utangnya tuh belum mustaqir. Kenapa belum mustaqir? Dia belum dapat duitnya. Belum dapat duitnya. Maka ketika nanti dia dapat duitnya, ngomong lagi, ulang lagi itu akad lagi, akad rohan lagi gitu. Gitu paham enggak Feb kira-kira? Itu namanya utang mustaqir. Jadi utang itu kan belum dikatakan mustaqir kalau belum dapat duitnya. Udah dikasih duitnya, baru itu namanya dainun mustaqir. Utang yang tidak lagi mungkin bisa dibatalkan kecuali dilunasi. Wahtaraza syaikhu bidaini anil aini ihtaraza syaikhu syah Abi Syuja ihtaraz. Dia mengecualikan bidaini dengan penyebutan utang anil aini dari barang komoditi, fala yasihur rahmu alal aini, maka tidak sah menggadaikan alal aini. Al marhun bihi dengan marhun alaini mirip-mirip. Jadi maksudnya gini, kan tadi kata Syekh Imam Taqiyuddin alaihi rahimahullah beliau mengatakan syarat barang gadaian itu adalah sesuatu yang bisa diserah terimakan. Nah, syarat sesuatu yang dijaminkan itu haruslah utang. Nah, kenapa disebutin utang? Untuk membedakan dia dengan komodita. Komoditi falayasihu rohnu, maka tidak bisa menggadaikan sesuatu alal aini untuk sesuatu yang lain. Jadi jaminan untuk barang yang lain. Kal ainil maksubati, seperti barang yang digosok. Jadi barangnya digosok. Dia mau jual barang dia, tapi barangnya digosok. Feb, aneh mau jual motor aneh. Motor apa, Ustaz? Motor ini Vega R. Motor Vega R, motor kapan tahu tuh. Vega R. Ente mau beli gak? Aneh lagi butuh duit nih, Feb. Kata Feb, yaudah lah, aneh beli, gak apa-apa. Gitu. Terus motornya mana? Itu dia, Fit, motornya lagi dipakai orang, digosok gitu. Tapi tenang, Fit, ini sebagai jaminan, ini sepeda aneh ente pegang lah gitu. Jadi sepeda itu sebagai jaminan, sebagai rohan untuk motor nggak bisa. Karena syaratnya gada itu untuk menjamin hutang. Komoditi seperti barang itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang dijaminkan oleh gada. Kira-kira paham? Jadi ada marhun bihi. Atau marhun bihi itu sering disebut dengan istilah marhun alaihi. Sesuatu yang gadai itu diajukan untuk menjamin dia, gitu, itu namanya marhun. Dan itu syaratnya harus hutang, nggak boleh barang. Kal ainil maksubati, seperti barang yang digosok. Wal musta'arati, atau barang yang dipinjam. Diminjam mobil misalnya. Mobil mana ente pinjam kemarin kok belum balik-balik? Tenang, kan? Mobilnya masih dipakai sama Abang Iparane. Ini, sementara pakai dulu motorannya. Ah, gitu. Ini motor buat apa? Motor jadi jaminan, Ustaz. Pokoknya ntar kalau barang dipinjam gak datang, ya motor. Ah, gak bisa. Jadi gak bisa. Jadi motor itu ain tidak bisa dijadikan rohan untuk ain juga. Gitu. Jadi harus gadai itu terjadi hanya untuk utang. Wa jami'ul a'yanil madmumati, atau seluruh dan juga seluruh barang-barang yang dijaminkan. Li'annal maksud, karena tujuan daripada adanya gadai itu istifa'u dhaini, menunaikan hutang. Minal a'inil marhunati, daripada barang yang digadaikan. Wa la yustasawwaru, dan tidak bisa dibayangkan istifa'ul a'ini minal a'ini, menunaikan penunasan barang ain itu minal ain, dari barang yang lain. Wakila, tapi dikatakan kila nih. Ini bagus nih pendapat kila. Ya juz itu boleh, kama ya juzu dhamanuha, sebagaimana boleh untuk menjamin, memberikan jaminan. Ini kalau dalam hal muamalat, kalimat kila ini dipertimbangkan. Karena bisa jadi kila ini jadi manfaat buat kita di kehidupan sehari-hari. Namanya juga muamalat kan itu. Kita bagaimana cari akal supaya apa yang kita laku ini kagak, apa istilahnya, maslahat buat dua pihak dan tidak melanggar syariat. Dan ada kila. Kila walaupun dilemahkan, tapi pendapat ini bisa jadi dikuatkan dalam satu kondisi. Kan gitu sering terjadi kan. Kilah itu sesuatu yang tidak dikuatkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, malah pendapat yang kilah-kilah itu yang diamalin. Lebih-lebih dalam masalah muamalat kan begitu. Jadi kilah ya juz. Tetapi dikatakan boleh, gak apa-apa kayak gitu. Artinya memberikan jaminan gadai untuk barang lain. Bukan untuk utang, tapi untuk barang yang lain. Ya juz itu boleh, kama ya juzu domanuha, sebagaimana boleh kita memberikan jaminan atas barang lain. Kan begitu. Kan ya sering terjadi itu. Dan itu sah-sah saja. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, istaqarra subutuhu, idha istaqarra subutuhu, kalau memang sudah istaqar, sudah punya ketetapan pasti tentang hutang tersebut, yaqtadi, itu maksudnya apa? An-nadaina, bahwasanya hutang, qabla istiqrarihi, sebelum dia istiqrar, sebelum dia inkrah, sebelum dia pasti hukumnya, la yasihur rahnu bihi, tidak sah untuk menggadaikan sesuatu untuk hutang tersebut, wa in kana laziman, walaupun hutangnya sudah lazim. Nah, gitu. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni membedakan antara lazim dengan mustaqir. Mustaqir itu sesuatu yang la yumkinu sukutu anhu, tidak mungkin bisa digugurkan. Kalaupun ingin digugurkan ya lunasin. Tapi kalau lazim itu maksudnya la yadkhul fihil khiyar. Dia tidak punya khiyar lagi. Dia harus melakukan tapi mungkin gugur gitu. Lazim itu dibedakan, walaupun itu tadi ya, lazim dengan mustaqir itu ulama sering nyebut dua-duanya dalam makna yang sama. Ya lazim juga, ya dia mustaqir. Dia mustaqir berarti dia lazim berarti dia mustaqir. Tapi dalam hal ini ada sesuatu yang mustaqir, tapi tidak ada sesuatu yang, kalau mustaqir sudah pasti lazim. Tapi kalau lazim belum tentu mustaqir. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, perkataan Syekh Abi Syuja yang menyebutkan idza istaqarra thubutuha, bahwa boleh itu kita menggadaikan sesuatu atas utang kalau utangnya itu istaqarra, sudah menjadi mustaqir, sudah menjadi tetap, ketetapannya mustaqir. Itu menunjukkan bahwa hutang yang belum mustaqir, la yasihu rahnu bihi, tidak mungkin, tidak boleh dijadikan untuk dia barang gadaian. Wa in kana laziman, walaupun utangnya lazim. Walaysa kadzalik, dan itu enggak begitu. Dan pendapat ini enggak benar. Maksudnya pendapat apa namanya Imam Syekh Abi Syuja tentang gadai itu hanya untuk utang yang sudah mustaqir, itu dibantah oleh Imam Taqiyuddin Alisi sendiri. Walaysa kadzalik, fa innahu yasihu ar-rahnu bid-dainil lazimi wa in lam yastaqir. Karena sesungguhnya boleh itu menggadaikan untuk hutang yang sudah lazim tapi belum mustaqir, wa in lam yastaqir, walaupun belum mustaqir. Wa dzalika kadaini salami, itu contohnya seperti hutang salam. Hutang salam. Jadi salam itu lazim tapi belum mustaqir, Bib. Kan tadi contohnya kemarin ya, ente jual motor 5 juta. Spesifikasinya A, B, C, dan sebagainya. Kita salaman, jadi nih, ane kasih tuh 5 juta. Itu ente punya utang ke ane, utang motor. Utangnya mustaqir. Belum mustaqir. Tapi utangnya sudah lazim. Utangnya sudah lazim. Sudah punya kewajiban ente menunaikan. Tapi belum mustaqir. Ente bisa saja menggugurkan. Di tengah perjalanan ente bilang, kayaknya motor yang ente cari nggak ada nih. Ini aneh bayar lagi. Nah itu. Jadi tidak mustaqir, artinya duit yang ente terima 5 juta itu belum benar-benar mustaqir punya ente. Ente boleh kelola gitu. Tapi tidak menjadi apa istilahnya. Bukan berarti jadi mutlak ente punya. Karena satu waktu kalau barangnya nggak dapet, ente kudu balikin tuh duitnya. Jadi lazim, wajib ente nyari barang, tapi belum mustaqir itu. Wa kadzalika yasihu bima ya'ulu ila luzumi kasamani fi samanil khiyar. Begitu juga sah bima ya'ulu, dengan sesuatu yang ya'ulu, yang akan menuju ila luzumi, kepada sesuatu yang tetap. Kata mani seperti harga visa manil khiyar, di zaman khiyar, masa garansi. Jadi itu belum mustaqir tapi sudah lazim. Kan khiyar itu ada yang khiyar majelis, ada yang khiyar syarat 3 hari. Ente jualan fit, apa namanya, jualan baju, ane datang nih. Beli kita banyak 1 juta nih beli baju ABC. Tapi kalau orang kaya kan baju 1 juta cuma satu potong biasanya. Orang kamu 1 juta itu bisa 17 potong. Jadi beli ini 1 juta. Nah, kata NTV, ini Ustaz, ini barangnya kuat, cakep, jahitannya cakep. Ini kalau jahitannya robek, belum 3 hari, balikin gitu. Nah, berarti jahitan, aib jahitan robek itu 3 hari itu jadi khiar. Gitu. Aneh pulang, kita udah misah nih, aneh udah di rumah, ente di toko udah misah. Nah, duit yang ente terima, itu belum mustaqir jadi punya ente. Kenapa? Karena masih ada khiarnya gitu, masih ada khiar. Nah, tapi walaupun belum mustaqir kan tetap ada jaminan nih, Ustaz, jaminannya ini. Nah, artinya maksudnya Imam Taqiyuddin Alisi ini membedakan antara lazim dengan mustaqir. Mustaqir itu sesuatu yang sudah tidak lagi mungkin bisa dibalikin. Tapi kalau lazim itu wajib, cuman masih mungkin bisa dibalikin lagi begitu. Nah, kata Imam Taqiyuddin Alisi ini, utang walaupun belum mustaqir, walaupun udah lazim dan belum mustaqir, walaupun belum mustaqir, tapi kalau sudah lazim, boleh dijadikan, digadein, artinya diberikan gadai untuk menjamin itu. Tapi kata Syekh Abi Syuja, nggak bisa, harus sudah yang mustaqir. Agak ribet nih pembedaannya, gitu. Jadi mustaqir dengan lazim. Apa namanya? Walaysa kadzalika, dan itu tidak begitu. Fa innahu yasihu rahnu, sesungguhnya boleh kita menggadaikan bidaini dengan hutang yang lazim. Yang lazim walaupun belum mustaqir. Wa dzalika kadzaini sanami, itu seperti hutang salam. Wa kadzalika yasihu bima ya'ulu ila luzumi, dan itu juga sah. Bima ya'ulu ila luzumi, kepada sesuatu yang akan mencapai kepastian. Begitu. Kepada kepasfi zamanil khiyari, di zaman-zaman khiyar, artinya di masa tenggang. Pendapat yang mana diambil? Kebanyakan sih yang saya baca begitu. Ini pendapat Imam Taqiyuddin Alisi nih yang banyak diambil. Jadi utang walaupun belum mustaqir tapi sudah lazim, itu bisa di bisa dijaminkan dengan barang gadaian. Wa yushtaratu fiddaini. Tapi itu dengan catatan kalau kita membedakan antara mustakir dengan lazim. Tapi umumnya, umumnya banyak ulama yang juga tidak membedakan antara lazim dengan mustakir. Lazim ya mustakir, mustakir ya lazim. Maka kalau kita pahami lazim adalah mustakir, Imam Abi Syuja itu adalah pendapat kebanyakan kita semua. Kalau kita pahami sebagai mustakir itu lazim gitu. Sepertinya nih, sepertinya ya. Imam Taqiyuddin Ahlisni itu membedakan antara mustakir dengan lazim, sedangkan Syekh Abi Syuja itu tidak membedakan antara mustakir dengan lazim. Ya lazim ya mustakir ya lazim. Pokoknya kalau udah lazim boleh dijaminkan dengan gadaian. Tapi Imam Taqiyuddin Ahlisni kayaknya melihat ada perbedaan antara mustakir dengan lazim. Makanya di apa namanya dijelasin gitu. bisa jadi Syekh Abi Syuja itu tidak membedakan antara lazim dengan mustakir. Yang disebut izastaqor bisubutuha itu kalau memang ketetapannya utangnya sudah lazim walaupun belum mustakir gitu. Intinya itulah. Wa ishtaratu fiddaini ay yakuna ma'luman lahumā, dan disyaratkan untuk utang yang di apa namanya dijadikan objek atas barang dagangan, barang jaminan itu, ayyakuna ma'luman, utangnya harus diketahui lahuma antara keduanya. Jadi utangnya harus jelas. Nih ente ama apa Fib, ente bawa motor buat apa? Jadi jaminan Musa. Jaminan utang. Iya, ane kan punya utang. Ntar dulu utang yang mana nih? Ente punya utang 5 juta. Sebelum itu ente juga punya utang 7 juta. Sebelumnya lagi ente punya utang 200 ribu. Jadi ini motor buat jaminan yang mana nih? Gitu. Ini buat jaminan utangan yang 5 juta. Nah begitu. Jadi harus diketahui utang yang mana. Karena bisa jadi orang punya utang lebih dari satu jenis. Ente punya utang beras sama aneh. Ente punya utang duit sama aneh. Ente juga punya utang macam-macam kan gitu. Jadi syaratnya hutangnya harus maklumat. Harus maklum. Jadi artinya ini gade untuk utang yang ini. Ini gade untuk utang yang ono gitu. Jadi harus maklum. Ayyakuna ma'luman lahuma. Qala Ibnu Abdan, disebutkan oleh Imam Ibnu Amni. Kamu saya enggak tahu nih Ibnu Abdan siapa. Wa sahibul istiqsa. Ente cari kali Fib ya. Ini nama-namanya nih. Qala Ibnu Abdan. Imam Ibn itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdan wa sahibul istiqsa'i, dan pengarang kitab al-istiqsa, wa Abu Khalaf At-Tabari. Itu juga dikatakan oleh Abu Khalaf At-Tabari. Yang biasa sih kan Abu apa namanya Abu Thayyib At-Tabari, tapi ini Abu Khalaf At-Tabari, saya enggak tahu. Wa jazama bihi Ibnu Rifa', dan ini yang ditetapkan dikuatkan oleh Imam Ibnu Rifa'. Wa hiya mas'alatun hasanatun muhammatun. Ini masalah yang baik dan ini masalah penting tentang syarat utangnya harus diketahui. Lam araha fi syarhi, yang itu tidak belum saya lihat dalam syarahnya, wa raudhati, dan juga tidak dilihat dalam kitab raudhah. Jadi maksudnya Imam Ibnu, ini omongan siapa nih? Wa hiya mas'alatun hasanatun muhimmatun lam araha fi syarhi wa raudhati. Ini perkataan Imam Taqiyuddin Ahlisni sendiri ya. Jadi dia ngomong bahwa syarat utangnya itu haruslah utang yang diketahui bersama. Jadi enggak boleh utang yang bias. Entah utangnya memang lebih daripada satu atau utangnya memang enggak jelas nih. Utang yang mana begitu. Maka harus jelas keduanya. Di apa namanya rahin dengan murtahin itu harus sama-sama tahu bahwa barang gadaian ini untuk utang A begitu. Qalahu Ibnu Abdan, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Abdan wa sahibul istiqsa'i wa Abu Khalaf At-Tabari wa jazama bihi Ibnu Rifa', dan inilah yang dikuatkan dipatenkan oleh Imam Ibnu Rifa', wa hiya mas'alatun hasanatun. Ini Imam Taqiyuddin Ahlisni ya ngomong ya. Wa hiya mas'alatun, dan ini adalah masalah yang baik, artinya tentang syarat bahwa utang harus diketahui oleh dua pihak. Muhimmah, dan ini penting. Lam araha fi syarhi, aku belum lihat itu dalam syarah. Ini kalau syarah nih maksudnya mungkin syarah Shaghir, syarah Al-Kabir, Al-Aziz, Fathul Aziz. Kalau syarah Al-Kabir, Syarhul Wajiz ya. Imam Ar-Rafi'i wa Ar-Rawdhati, dan juga kitab Rawdhatut Tadibin. Wallahu a'lam. Qala walur rahini rujuku fihi ma lam yuqbidhu, dan bagi orang yang menggadaikan sesuatu, ar-ruju'u dia boleh menarik barang gadaian tersebut, fihi di dalam akad gadai, ma lam yuqbidhu selama itu barang gadainya belum diserah terimakan. Jadi dia utang, Ustaz. Ane ngutang ya 5 juta, ane butuh sesuatu. Nih, biar ada jaminannya, nanti motor ane jaminin dibuat antum, Ustaz. Gitu. Motornya tapi belum diserima, cuman baru ngomong aja. Tapi belum diserimakan itu motor. Nah, selama barang gadaian baru cuman ada pada akad dan belum diserah terimakan, si pelaku rohan, si yang punya utang itu, yang utang itu dia boleh menarik kembali. Jadi selama belum diserah terimakan, dia bilang pas dia pulang ke rumah, kayaknya kalau motor digadein sayang, tapi udah ngomong. Ah, itu boleh dia balikin. Dia telepon, saat gak jadi ya, ane ganti jangan motor A gitu. Jadi selama belum diserah terimakan, dia boleh narik lagi itu barang gadaiannya. Qabdul marhuni ahadu arkani aqdir rahan, yaitu serah terima barang gadaian adalah salah satu daripada rukun akad rahan, fi luzumihi, untuk menetapkan akadnya. Jadi untuk menetapkan akad rahan, jadi akadnya mungkin sudah ada, tapi untuk luzum, untuk menetapkan akad rahan itu harus serah terima barang yang digadaikan. Fala yalzamu illa biqabdi, maka akad itu tidak menjadi lazim illa biqabdi, kecuali kalau sudah diserah terimakan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan farihanun maqbudah, farihanun maqbudah, maka berilah jaminan, berilah pegadai yang maqbudah, yang bisa diserah terimakan. Wasfuhu bilqabdi, sifat yang Allah sebutkan dalam rihan dengan al-qabd, fakana syaratan, itu jadi syarat fihi dalam akad rahan. Kawasfihi ar-raqabah bil iman, sebagaimana Allah menyebutkan raqabah, menyandingkan kalimat raqabah dengan fari apa namanya, gimana, raqabati mu'minah, kan gitu, membebaskan budak yang mukmin iman. Wasyahadata bil adalah, Allah juga mensifati syahid, saksi dengan adil. Bagaimana syahidah ini, apa namanya, gimana ayatnya? Lupa. Jadi menyuntikan standar syahadah dengan adil. Jadi maksudnya saksi itu harus orang yang adil. Falau rohana walam yukbit falahu dhalik. Kalau dia gadai, dia udah ngomong nih saat saya gadai ini gini. Walam yukbit tapi belum diserah terimakan falahu dhalik, maka dia boleh itu rujuk kembali. Artinya gak jadi dah, gak jadi ini. Dan gak jadinya tuh, rujuknya tuh bisa jadi rujuk terhadap barang gadaian nanti ditukar itu, atau rujuk terhadap akad gadai itu sendiri. Ustaz, gadainya gak jadilah, udah aneh utang aja, gak ada jaminannya gitu. Bisa jadi dua-duanya, nanti ada penjelasannya. Li'annahu qabla al-iqbadi aqdun jaiz, karena kalau belum diserahkan terimakan, itu aqdun jaiz, itu akad yang boleh. Artinya dia boleh ngapain aja, itu bukan akad lazim, karena belum diserah terimakan. Min jihati rahin, dari sisi si rahin, si orang yang utang. Falahu ruju, maka dia boleh menarik kembali fihi di dalam barang gadaiannya, bisa juga di dalam akadnya. Tuh hi-nya nih bisa kembali kedua-duanya. Kazamanil khiyari, sebagaimana seperti waktu khiyar fil bayi, ya. Jadi sebelum diqabd itu seperti masa garansi di jual beli. Jual beli garansinya kan antara khiyar majelis dengan syar syarat 3 hari. Jadi selama 3 hari itu dia boleh, apa namanya, dia boleh batalin itu akan. Fa idza qubidha lazima, tapi kalau sudah diserah terimakan maka lazim, sudah jadi punya ketetapan hukum itu akad gadai. Wa laisa lahu hina idzin, dan tidak boleh ketika itu bagi dia arruju, untuk menarik kembali, liluzumil aqdi, kan akadnya sudah lazim. Tsumma ruju'u, kemudian narik kembali barang gadaian, ini sebelum diserah terimakan, baru ngomong doang. Baru ngomong, kemudian udah mau nyerah terima, dia mikir, kayaknya jangan ini nah. Mumpung belum diserah terimakan, dia boleh narik kembali, baik narik kembali barang dagangannya, barang gadaiannya, jadi artinya dia tukar barang gadaian dengan barang lain, atau dia batalin akad rohannya, akad gadainya. bagaimana cara rujuknya, apa yang menjadi rujuk, macam-macam nih jelasinnya insya Allah besok ya. Jadi besok nih kita jelasin konsep, bagaimana cara rujuk. Summa rujuk uqat yakunu bil qawli uqat yakunu bil fi'li. Dia udah ngomong sebelumnya, Ustaz nanti ane ngutang nih, ini utangnya 5 juta, ane ditaruh jaminan motor ya gitu. Udah ngomong, tapi motornya belum diserah terima. Nah itu boleh dia rujuk tuh, boleh dia tarik lagi apa namanya barang gadaiannya. Imma bil qawli, boleh dengan ucapan dia telepon Ustaz, mohon maaf ya gak jadi motor dah. Enggak apa-apa karena belum diserah terimakan. Atau bil fi'li, atau dengan perbuatan dia. Seperti dia melakukan, jadi motor udah dijanjiin mau digadein, tapi motornya malah disewain ke ojek online misalnya. Itu juga salah satu bentuk rujuk. Dan itu sah-sah saja karena motornya belum diserah terimakan. Insya Allah besok nih lebih jelasnya, mudah-mudahan besok hari kita diberi kesehatan, kekuatan, keluangan waktu untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Sekarang subuhnya jam 4.24. Tadi jam 4.23 tuh. Jadi selesai sholat subuh tuh masih jam 5. Kadang-kadang jam 5 kurang udah beres tuh. Jam 5 lewat dikit tuh bau-bau udah bisa pulang ke masjid. Kadang kalau saya mau mulai langsung jam 5 habis sholat subuh benar begitu, kayaknya sepi. Pertama sepi gitu, sayanya juga masih rada-rada ngantuk. Ini biasa kalau pulang dari masjid apa habis sholat subuh jam sekian tuh, itu rebahan dulu bentar. Baru mulainya jam 5 lewat 15, jam 5 lewat 20 gitu. Sekarang subuhnya jam 5 gitu. Makanya judul di posternya itu jam 5.20. Untuk menunggulah orang-orang yang lain tuh bisa ikut gabung gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, tokoh masyarakat, para kiai jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, dan juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Begitu. Oke. Iya, jam subuhnya jam 4.21. Itu oke, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.